Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah, ya, bab yang keempat, ya. Masih dalam masalah yang keenam dari bab yang keempat, yaitu tentang Sunanus Shalah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah-sunnah di dalam sholat terbagi menjadi dua, sunanu af'al wa sunanu aqwal. Sunnah-sunnah yang berupa gerakan dan sunnah-sunnah yang berupa ucapan atau zikir atau doa. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang berupa ucapan atau zikir atau doa. Wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah di dalam sholat yang berupa ucapan atau zikir adalah faka du'ail istiftah, seperti doa istiftah yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum membaca surah Al-Fatihah. Doa ini dikenal dengan nama doaul istiftah, doa istiftah. Doa istiftah sepakat para ulama tentang disyariatkannya doa istiftah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Hanya saja mereka berselisih dalam hal hukumnya. Kalau hal dalam hal disyariatkannya, para ulama sepakat disyariatkan. Hanya saja berselisih dalam hal hukumnya, apakah sunnah, apakah wajib. Sebagian para ulama berpendapat sunnah, sebagaimana yang tertera dalam kitab ini, dipilih pendapat yang sunnah. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Berpendapat wajib, alasannya karena mudawamatuhu alaiha sallallahu alaihi wasallam, karena terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah. Terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa istiftah, ya, menunjukkan wajibnya doa istiftah menurut sebagian para ulama. Al-muhim ikhtalafu, berselisih apakah wajib, apakah sunnah. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan wajib. Dan pendapat wajib ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa itu doa ul istiftah? Doa istiftah banyak bentuknya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling sahihnya, yang paling sahih dalam hal riwayat tentang doa al-istiftah adalah doa istiftah yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir di dalam salat, maka beliau terdiam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ketika engkau diam antara takbir dengan Al-Fatihah. Madakul, apa yang engkau baca ya Rasulullah?" Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqulu, aku membaca di antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bitsalji wal ma'i wal warad." Naam. "Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana engkau bersihkan atau sebagaimana dibersihkan baju yang putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan salju, air dan barut es." Al-Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang paling sahih, yang paling kuat riwayatnya dalam hal doa ulistiftah. Dan di sana banyak doa-doa yang lain selain doa istiftah yang seperti ini. Bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab Sahih Muslim. Ada yang doanya panjang dan ada yang doanya pendek. Dan yang paling pendeknya dari doa istiftah tersebut adalah doa istiftah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu doa istiftah yang berbunyi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa istiftah yang paling pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Al-Hadis rawahu Muslim. Dan masih banyak doa-doa yang lain tentang doa-doa istiftah. Boleh seseorang memilih salah satu dari doa-doa tersebut, baik yang Allahumma ba'id baini atau yang lebih pendek tadi atau yang lainnya dari doa-doa istiftah yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afdal, dan yang lebih afdal adalah seorang kadang melakukan ini, kadang membaca yang ini, kadang membaca yang itu. Agar supaya dia tercatat sebagai orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu-itu terus walaupun itu boleh. Memilih salah satunya itu terus boleh. Namun lebih afdol lagi kalau dia kadang baca yang ini, kadang baca yang itu, agar dia termasuk orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Kemudian yang berikutnya wal basmalah. Di antara sunnah-sunnah yang berupa ucapan di dalam sholat adalah basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wahada, dan ini sunnahnya membaca bismillahirrahmanirrahim adalah menurut mereka yang berpendapat bahwasannya bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri, bukan dari bagian surah Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Adapun mereka yang berpendapat bahwasannya bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah, seperti ini pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lainnya, maka mereka berpendapat wajib membaca bismillahirrahmanirrahim, karena mereka berpendapat bahwasannya bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, dan sudah kita sebutkan tentang perselisihan para ulama tentang apakah bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah ataukah bukan. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah, sehingga beliau berpendapat wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebagian para ulama yang lain seperti Imam Malik dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ayat yang tersendiri, ya, bukan termasuk dari bagian surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, Allah berfirman, ya, hadis kudsi ini, qasamtu sholata baini wa baini 'abdi nisfain, aku membagi salat antara hambaku, antara aku dan hambaku dua bagian. Makna salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Aku membagi doa surah Al-Fatihah menjadi dua bagian. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi, maka Allah berfirman hambaku telah memujiku. Asyahid, Allah memulai di sini dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis yang kuat yang dijadikan dasar atau landasan oleh Imam Malik dan yang lainnya bahwasannya na'am surah Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Karena surah atau lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri. Nah, yang diantara faedah diletakkan di awal setiap surat ya, adalah untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Dan juga yang mendukung bahwasannya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, ya, bukan bagian dari ayat dalam setiap surat, ya, adalah ketika turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Jibril alaihi salatu wasallam menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Jibril langsung mengatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Jibril tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Na'am Al-Alaq atau surat-surat yang lain. Nah. Melainkan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri. Baik. Hanya saja ada perkara yang perlu diperhatikan di sini. Sebagaimana dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya yang menafikan atau menambah sesuatu di dalam Al-Qur'anul Karim atau apa ini mengurangi menghilangkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim atau mengingkari salah satu huruf atau ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, maka apa hukumnya? Kafir. Terus bagaimana ini? Dalam surah Al-Fatihah ada perselisihan. Ada yang menetapkan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Ada yang tidak menetapkan sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Dalam khusus dalam masalah surah Al-Fatihah, dalam masalah pembahasan bismillahirrahmanirrahim, ulama sepakat tidak ada pengkafiran dalam masalah ini. Tidak ada pengkafiran dalam masalah apakah dia tidak menetapkan bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surah Al-Fatihah ataukah dia menetapkan na'am bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, kenapa ikhtilafil ulama? Karena memang perselisihan para ulama. Nah, ya, sejak dahulu tentang masalah bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat tidak ada pengkafiran dalam masalah ini. Dan yang rajih adalah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim na'am bukan termasuk dari bagian surah Al-Fatihah. Nah, sehingga ayat atau surah Al-Fatihah dimulai dari lafaz alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat yang kelima. Ayat yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian juga permasalahan yang sudah kita bahas, hanya saja kita ulangi karena bertepatan dengan pembahasan ini, tentang mana yang disunnahkan, al-jahru awil israr, mengeraskan basmalah atau melirihkan basmalah. Juga dalam masalah ini ikhtalafu, para ulama berselisih. Sebagian para ulama berpendapat na'am dikeraskan lafadz bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan yang lainnya. Sedangkan sebagian para ulama yang lain, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama, berpendapat al-israr, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim dilirihkan. Dilirihkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di belakang Abu Bakrin dan di belakang Umar dan di belakang Utsman. Semua mereka membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Tidak di awal bacaan, tidak pula di akhir bacaan. Nah, al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Jelas ya pendalilannya. Juga dalil yang lain adalah hadis Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya. Ini juga sudah pernah kita baca. Bahwasanya putranya Abdullah bin Mughaffal, na'am, beliau sholat dan mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sahabat Abdullah bin Mughaffal mengatakan, ay bunayya muhdath, bahi putraku ini muhdath, ini sesuatu yang baru. Iya kawal hadas, hati-hati engkau dari perkara yang baru. Kemudian beliau mengatakan, walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghad ilaihi alhadath fil Islam. Ya'ni min, aku tidak melihat na'am salah seorang pun na'am yang mereka lebih benci terhadap perkara-perkara yang baru di dalam Islam daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka para sahabat sangat benci dengan perkara-perkara yang baru di dalam Islam yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, aku telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku telah sholat bersama Abu Bakar, bersama Umar dan bersama Utsman. Salah satu di antara mereka tidak pernah aku mendengar mengucapkan dan mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ya, fala taqulha, maka janganlah engkau keraskan. Nah, idza anta shalait, jika engkau salat, maka awalilah dengan mengeraskan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini lebih jelas lagi lafadznya, ya. Lebih jelas lagi, berdasarkan hadis-hadis di atas, maka pendapat yang paling kuat tentang masalah jahr dan israr, ya, mengeraskan atau melirikan bismillahirrahmanirrahim adalah pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur para ulama, yaitu melirihkan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Wal mas'alah khilafiyah. Kemudian yang berikutnya, wat ta'awud. Dan di antara sunnah-sunnah yang berupa ucapan di dalam sholat adalah at ta'awud, membaca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Demikian pula dalam masalah ini para ulama berselisih tentang isti'adzah atau berta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagian para ulama berpendapat sunnah, sebagaimana dalam kitab ini dipilih pendapat yang sunnah. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Dalam ayat ini terdapat fasta'id billah, perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Dan asal perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Nah, dan lafaz isti'adzah yang sahih adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Kemudian apakah membaca isti'adzah di setiap rakaat ataukah cukup di rakaat pertama saja? Nah. Juga dalam masalah ini terdapat perselisihan. Apakah di setiap rakaat ya, harus membaca isti'adzah ataukah cukup di rakaat pertama saja? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya isti'adzah itu dibaca di setiap rakaat salat. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu berpendapat bahwasanya isti'adzah itu dibaca di setiap rakaat salat. Nah, dan ini yang lebih dekat atau lebih kuat. Nah, bahwasannya isti'adzah dibaca di setiap rakaat. Sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwa isti'adzah cukup dibaca di rakaat pertama saja. Dan yang rajih insyaallah mendapat Imam Syafi'i bahwasannya isti'adzah dibaca di setiap rakaat. Kemudian yang berikutnya wa qaul amin. Di antara sunnah-sunnah yang berupa ucapan dalam salat adalah bacaan amin ya, setelah selesai membaca Al-Fatihah atau setelah imam membaca waladdallin. Para ulama sepakat disyariatkannya at-ta'min, mengucapkan amin, bagi seorang yang sholat munfarid sendirian setelah membaca waladdallin dia mengucapkan amin. Demikian pula bagi makmum. Dan juga bagi imam. Dalam sholat sirriyah. Dalam sholat sirriyah. Para ulama sepakat tentang disunnahkannya amin bagi orang yang sholat sendirian, demikian pula bagi makmum dan imam yang sholat berjamaah dalam sholat sirriyah. Nah, sholat yang bacaannya dilirihkan itu sholat asar, duhur ya. Nah, ada pun yang selain itu ya, seperti dalam sholat maghrib ya, isya, subuh yang bacaannya dikeraskan. Maka para ulama berselisih tentang hukum ta'min padanya, hukum mengucapkan amin padanya. Jumhur para ulama berpendapat sunnahnya ucapan amin untuk imam. Sunnahnya ucapan amin untuk imam. Dalam sholat Jahriyah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imam fa amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Karena sesungguhnya barang siapa yang sesuai ucapan aminnya dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah. Berdasarkan hadis ini, jumhur para ulama berpendapat disunnahkannya imam juga untuk mengucapkan amin. Adapun imam, adapun makmum, maka sebagian para ulama berpendapat wajib mengucapkan amin dalam sholat jahriyah. Nah, dalam sholat jahriyah berdasarkan hadis tadi, idza ammanal imam fa amminu. Ini perintah, ya. Jika imam mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Ya. Dan asal perintah dari Rasulullah SAW apa? Wajib. Dan tidak ada dalil ataupun qarinah yang memalingkan dari wajib ini menjadi na'am sunnah atau yang lainnya. Baik. Kemudian di situ dikatakan, idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminlah kalian. Terus bagaimana kalau imam tidak mengucapkan amin? Tetap wajib untuk mengucapkan amin. Walaupun imam tidak mengucapkan amin. Berdasarkan hadis yang lain. Ya, berdasarkan hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin." Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Nah, ini juga perintah, ya. Sehingga berdasarkan perintah dalam dua hadis ini, ya. Naam, sebagian para ulama beristinbat mengambil kesimpulan wajibnya mengucapkan amin bagi imam, bagi makmum dalam sholat-sholat jahriyah. Yaitu yang bacaan Al-Fatihahnya dikeraskan. Kemudian apakah ucapan amin tersebut lirih apa dikeraskan? Nah, apa bedanya antara lirih dengan keras? Lirih dengan jahr, sir dengan jahr. Kalau lirih itu cukup didengar oleh sendiri atau orang yang ada di samping kanan kirinya. Itu lirih. Kalau jahr keras, ya. Nah, bagaimana dengan takmin ucapan amin? Apakah sir, ya, dibaca sir, ya. Apakah dibaca jahr? Jumhur para ulama berpendapat disunnahkannya jahr, disunnahkannya membaca amin dengan keras. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya dua hadis tadi yang sudah kita baca. Idza amana al-imam fa aminu, apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Wa idza qala al-imam waladdallin faqulu amin, apabila imam mengucapkan waladdallin maka ucapkanlah amin. Nah, ini dalilnya. Dalil yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca waladdallin beliau mengucapkan amin wa rafa'a biha sautah, dan beliau mengangkat suaranya, itu mengangkat bacaan aminnya. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Maka disunahkan untuk jahr, ya, dalam mengucapkan amin. Apa makna amin? Hah? Nah. Makna amin adalah menurut jumhur para ulama, ya. Karena makna amin itu maknanya banyak, ya. Nah, atau para ulama berselisih tentang makna amin, nah. Dan yang paling kuatnya adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, bahwasanya makna ucapan amin adalah Allahumma stajib. Makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ini maknanya. Dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ada faedah, ya, tentang lafadz amin. Bahwasannya lafadz amin itu bisa dibaca mad, bisa dibaca qasr. Apa mad? Dibaca panjang. Nah, sedangkan al qasr dibaca pendek. Faedah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, kita baca. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala fa fi amin lughatan masyhuratan. Dalam ucapan amin ada dua bahasa yang masyhur, yang dikenal. Itu penyebutannya ada dua bentuk. Kan kuda dan kedua-duanya dikenal. Ya. Afsahuhuma wa ashharuhuma wa ajwaduhuma indal ulama amin bil mad. Yang paling fasihnya, ya, yang paling masyhurnya, yang paling terkenalnya dan yang paling bagusnya menurut para ulama adalah dengan al mad, dengan dipanjangkan. Bi takhfifil mim, dan diringankannya huruf mim. enggak ada tasydid. Ya. Berarti apa? Amin. Nah, dipanjangkan. Amin. Nah. Mad. Ya. Ini yang paling afsah, yang paling fasih, ya. Yang paling terkenal dan paling baik dan paling bagusnya di sisi para ulama. Dan banyak hadis-hadis yang meriwayatkan dengan mad. Ya. Banyak hadis-hadis naam yang datang dengan riwayat mad, sebagaimana kata beliau, wa bihi ja'at riwayatul hadis. Dan dengan mad inilah, dengan bacaan mad panjang amin, datang riwayat-riwayat hadis. Nah. Ini yang paling afdol, paling utama. Wasaniyah, dan yang kedua, ada bahasa yang kedua. Ya. Bil qasr, dengan qasr. Ya, dengan dipendekkan. Nah, bi takhfifil mim, dan diringankannya huruf mim, tidak ditasydid. Ya. Nah. Amin. Nah, pendek. Nah. Dan ini bahasa. Ya. Taib. Sehingga boleh yang ini, boleh yang itu. Hanya saja yang lebih afdol mana? Amin dengan mad, ya. Karena ini yang datang dalam hadis. Di sana ada bahasa yang ketiga tetapi syad, ya. Nah, ada bahasa yang ketiga tetapi syad, ya, bacaan syad, bacaan yang apa? Ganjil, ya. Syad, dan diingkari oleh para ulama. Yaitu dengan qasr tetapi tasydid huruf mimnya. Ammin. Nah, ammin. Nah, ini bahasa yang syad. Bahasa yang ganjil yang diingkari oleh para ulama. Masuk waktu isya, ya. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.